Dajjal termasuk tanda akhir zaman. Siapa asal usul Dajjal tersebut? Apakah Dajjal pernah hidup di zaman Nabi SAW? Apakah kita sebagai hamba Allah dapat melawannya? Dajjal, kata Nabi SAW, dalam solat kita selalu minta 6 kali. Dalam solat 5 kali. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi. Kenapa ada Al-Masih di belakangnya? Al-Masih Isa, Al-Masih Dajjal. Karena bentuknya sama macam Al-Masih Isa, tapi dia Dajjal yang palsu. Ini HP Samsung, iya. Ini yang palsu, Samsung Dajjal. Ini kamera Sony, iya. Ini Sony yang palsu, Sony Dajjal namanya. Jadi Dajjal itu artinya palsu. Al-Masih asli, Al-Masih Isa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahyawan wa min syarri fitnatil masihi Dajjal. Nabi menengok rambutnya basah keriting, turun air macam pas macam Isa. Ketika nanti dia tunjuk langit, ya sama imtiri, hai langit turun hujan, turun hujan. Ya ardi umbuti, hai tanah tumbuh tanaman, tumbuh tanaman. Ada orang mati ditunjuknya, ya mayat qom, hai mayat qom, tegak bangun engkau. Mayat itu pun tegak berdiri persis macam Nabi Isa. Tapi bedanya apa? Benar kata dia, batil, batil kata dia, benar. Siapa yang selamat waktu itu? Cara menyelamatkan diri dari Dajjal adalah pertama, membaca surat Al-Kahfi malam Jumat. Baca Kahfi malam Jumat. Yang kedua, hafal pangkal Al-Kahfi 10 ayat. Ujung Al-Kahfi. Lalu kemudian sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sekarang Pak Ustaz, Dajjal itu sudah keluar atau belum? Cucu cicitnya sudah mulai keluar. Dajjal yang golongan A2A, 3A, 4C sudah keluar. Tapi yang asli yang 4E itu belum lagi. Dan kita minta andai dia keluar, kita selamat dari fitnah Dajjal insyaallah. Amin. Apakah boleh kita makmum ke orang yang tak semazhab dengan kita? Contohnya imamnya Hanafi, kita Syafi'i. Karena ustaz di masjid kami bilang tidak sah solatnya. Tolong tunjukkan rujukannya Pak Ustaz. Kalau ustaz ini mengatakan tidak sah solat beda mazhab, maka semua jamaah Batam yang ada di Masjidil Haram tidak sah solatnya. Karena orang Batam mazhabnya Syafi'i, sedangkan imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman Sudais mazhabnya Hambali. Saya tinggal di Maroko 2 tahun. Maroko itu mazhabnya Maliki. Berarti sholat saya 2 tahun itu mesti saya ganti lah. Maka buka buku 37 masalah populer. Dalam masalah mazhab, sholat beda mazhab, maka sholatnya sah. Imam Syafi'i bermakmum kepada mazhab Hanafi ketika beliau berada di Irak. Kampung Imam Hanafi namanya Kufah. Imam Hanafi meninggal tahun 550 di Kufah. Imam Syafi'i selama di Kufah bermakmum kepada mazhab Hanafi. Saya tak fanatik terhadap mazhab. Idza qanatal imamu fa qanata. Kalau saya salat subuh di masjid, mazhab saya Hambali, imamnya mazhab Syafi'i, imamnya berkunut. Bagaimana sikap saya, Syekh? Kata Syekh Abdul Syekh Ibnu Utsaimin di Saudi Arabia, kalau imammu berkunut, angkat tangan kau ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadain, amin. Wa afina fi man afain, amin. Wa tawallana fi man tawallain, amin. Wa barik lana fi ma a'tain, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadain, amin. Sisanya tak diaminkan, karena sisanya itu bukan doa tapi sana. Fa inna kata qadhi wa la yaqdu alaik, kayak yang hafal ikut. Fa inna kata qadhi wa la yaqdu alaik, wa inna hu la yadhillu ma wala yad wala ya'zu man ada tabaraka rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Yang tak hafal gerak kena yang idza qanatal imamu fa qanata wa illa fala. Kalau imammu berkunut maka kau ikut berkunut, kalau imammu tak berkunut jangan kau buat kunut sendirian di belakang. Selama ini saya makan haram biarpun sikit. Hah? Setelah mendengar ceramah Ustadz, saya mau berubah, gak akan makan haram lagi. Mantap. Mantap. Kalau andai dia kirim ke WA, saya kasih 3 jempol. Apakah masih ada efeknya nanti kepada anak-anak saya, Pak Ustadz? Illa man taba. Siapa yang taubat? Wa amana, beriman. Wa amila amalan saliha, beramal soleh. Taubat, beriman, beramal soleh. Ulaika yubadilullahu sayyatihim hasanat. Diganti Allah yang buruk-buruk dulu menjadi yang baik-baik. Mudah-mudahan kita termasuk yang itu, insyaAllah. Saudaraku, yang kau sudah azam taubat, diganti Allah yang buruk-buruk dulu menjadi yang baik. Malam ini kau ambil wudu, kau solat tahajud, kau menangis bersimpuh bertasbih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Kenapa bang menangis bang? Itulah tak kau kasih juga aku nikah lagi. Sangka minta ampun mau dosa. Itu juga yang namanya. Saya Hadi dari Papua Barat. Jauh. Tepatnya di Raja Ampat. Saya mau bertanya, Ustadz, bagaimana cara bertaubat dengan fulus? Hah? Oh, tulus. Dua pula dikasihnya F, sangka. Rukun taubat. Pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Menyesal, menyesal, menyesal. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, dengan lidah. Astaghfirullahalazim. Agak panjang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mustata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abulaka bi ni'matika 'alayya wa bi dzambi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak hafal saya, Pak Ustaz, cari di Google. Sayyidul Istighfar, enter, print, cetak, tempel. Di mana sering ditengok, tengok. Kebetulan di kantor, tempel kantor. Allahumma anta rabbi la. Ibu-ibu yang masak tempel dekat kuali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abduka wa abduka. Al-iqraru bil lisan, an-nadam bil qalbi, menyesal dalam hati. Al-iqraru bil lisan, dinyatakan dengan lidah. Al-itmaru an la ya'uda ilaihi abadan, bertekad kuat tidak akan balik kepada perbuatan ini. Istighfar. Ayolah bro, kita ke karaoke malam ini. Tidak. Aku kalau sudah kukatakan taubat kepada Allah, sekalipun ke karaoke ini, tidak, sekali tidak, tidak. Kami yang bayar. Ayolah. Ketika sudah taubat, banyak sekali godaannya, Pak Ustadz. Semua orang mengaji, tengoklah artis-artis. Ketika dulu dia masih begitu begini begono, santai hidupnya. Begitu dia taubat, matilah suaminya, tertangkaplah, dipenjara. Itu ujian. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta kepada seseorang, maka diujinya iman itu. Dulu saya sebelum ngaji ini tak ada susah, nyantai aja. Begitu saya ikut pengajian, Pak Ustaz, la ilaha illallah, pas balik helm hilang. Sabar saudaraku, karena ujian itu hanya akan menghapuskan dosa-dosamu di masa yang lalu. La yusiful mu'min min nasabin wala wasabin wala sawala saqamin wala syaukin yastakuha. Sakit, gundah gulana, kehilangan, sampai duri yang menusuk tapak kakimu, Allah menghapuskan segala dosa-dosamu di masa yang lalu. Mana ada dosa saya? Mana dosa saya? Ketika kau mengaku tak berdosa, saat itu kau sedang berdosa. Bagaimana cara kami yang muda untuk saling mengingatkan untuk taubat dengan tantangan zaman masa kini? Antum tak perlu ceramahi saudara antum. Antum cukup ajak dia pengajian. Dia tak mau diajak pengajian, Pak Ustaz. Dulu ngaji mesti di masjid. Sekarang kata Kunto Wijoyo, santri tanpa pesantren. Kok bisa? Di kamar, berapa banyak jamaah yang saya jumpa di tepi jalan. Saya nongkrong di tepi jalan. Saya kalau nongkrong di tepi jalan, saya tak begini, peci saya buka, pakai baju kemeja, tangan saya gulung. Banyak orang sangka, ini macam mirip Ustaz Somad. Tiba-tiba sedang makan, tiba-tiba datang anak muda, pakai celananya cuma sampai lutut. Ini hilang, tak kemana hilangnya. Hilang. Yang atas ini panjang, diikatnya sampai sini. Pakai anting. Pas dia sedang makan, ditengoknya saya lama. Saya dah curiga ini Intel nampaknya. Ditengoknya lama. Lama-lama mendekat dia disalaminya saya. Ustaz, saya sering nengok video Ustaz. Ternyata mereka tak ke masjid, tapi mulai mendengar. Saya yakin mereka akan berubah. Kirimkan. Ah, aku tak suka lah ceramah Ustaz Somad itu. Aku lebih suka ceramah Buya Yahya. Dia pakai sorbon, pakai jubah dua lapis. Itu style dia suka dia. Jangan paksakan mesti ikut Ustaz kita. Aku sukanya Ustaz yang janggut panjang-panjang lah kata dia. Dia serah. Itu pintunya saja. Yang penting dia menuju kebaikan jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi jangan balik dari sini kalian kumpulkan kawan-kawan sini kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak bisa gitu. Kawan-kawan itu bukan dia respect malah tinggal. Lucuin deh gitu. Usulkan ke ketua masjid, Pak ketua masjid, ini kan di lingkungan kita ini banyak anak-anak muda, sementara, jadi lidahnya lidah ketua masjid yang dipakai, dekati Pak RW, dekati Pak RT, Pak RW, Pak RT, gimana kalau subuh Ahad nanti kita buat pengajian, anak muda kita undang ustadznya, boleh, kata Pak RW, kata Pak RT, aku pun anakku ini pusing, aku nengok dia tak pernah sholat subuh. Nah, acaranya apa kita buat? Pelatihan mandi jenazah, Pak. Oh, jangan! Latihan mandi jenazah mahal itu modalnya kata Pak RW. Kita nanti beli bonekanya lagi berapa harga boneka untuk mandi? Tenang aja Pak RW, tak usah pakai boneka. Anak Pak RW itu kita mandikan. Apa boleh seorang suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama? Poligami diam-diam. Apa hukumnya dalam Islam dan bagaimana pandangan Islam? Dua saya jelaskan. Pertama pandangan negara, yang kedua pandangan agama. Menurut pandangan agama Islam, sah nikah kalau cukup rukun dan syarat. Ada mahar, ada ijab, ada qabul, ada wali, ada dua orang saksi. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan sebentuk cincin emas tunai, sah. Tak ada syarat izin istri pertama menurut hukum fikih, tapi menurut hukum Republik Indonesia tidak sah nikah kecuali izin istri pertama. Maka siapa yang mau poligami, mintalah istri membuat surat pernyataan ditandatangani matre 6.000. Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini tidak ada keterpaksaan bahwa saya ridho dan setuju bahwa suami saya menikah sekali lagi. Setelah itu dibawalah kertas tadi ke pengadilan. Nanti pengadilan akan membawa, memanggil istri, memanggil suami. Lalu ditanyanya, hai ibu istri pertama, ya benarkah ini surat tanda tangan ibu? Betul Pak Hakim. Apakah selama ini tidak ada masalah dalam rumah tangga ibu? Tak ada Pak Hakim. Jadi intinya ibu setuju, ya setuju. Cepatlah pukulkan palu dulu. Kalau bisa jangan ke meja itu, kepala suami saya ini. Maka kata Pak Hakim dengan ini sah. Maka dengan ini sah. Lalu dengan modal secari kertas tadi, maka menikahlah dia. Kalau tidak, maka istri pertama bisa menuntut ke pengadilan. Nah, itu dia. Di Batam saya tak tahu di mana kantor. Kalau di Pekanbaru nanti saya tunjukkan kantornya. Apakah nikah muda itu salah? Nikah muda bagus. Saya menyesal nikah udah tua. Kalau tahulah saya nikah muda itu baik, begitu habis sunat nikah langsung. Untuk menghindari zina, Pak Ustaz, disuruh nikah tapi belum siap. Saya baru pulang dari Mesir seminggu yang lalu. Hari Rabu saya pulang. Waktu terakhir berjumpa dengan adik-adik, saya katakan, kalian kalau ada anak lajang yang sedang kuliah, kebetulan ada perempuan yang juga dikirim belanja dari orang tuanya, cocok kalian, bagus kalian menikah. Tapi dengan syarat perjalanan perjanjian yang ketat. Adinda, aku belum bisa cari makan, aku kiriman orang tuaku, kau pula dikirim orang tuamu. Bagaimana kalau kita merger aja? Iyalah bang, kata dia, daripada kau diambil orang lain, bagus aku yang mengambil, bagus nikah. Tapi orang tua saya ini tak paham tentang ini Pak Ustaz. Dia maunya saya kepribadian dulu, mobil pribadi, rumah pribadi, kebun pribadi. Gimana nih Pak Ustaz? Maka pahamkanlah orang tua. Jangan balik dari sini dudukkan ayah, dudukkan emak. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan. Berapa banyak kita ini ingin jadi ustaz, bukan begitu caranya. Panggil nenek mama, alim ulama, ciri pandai, tokoh masyarakat. Pak, aku mau menikah di usia muda takut berzina, tapi ayahku tak setuju. Bisa bapak bicarakan dengan ayah? Maka si bapak pun bercerita. Anakmu itu ku tengok sudah agak gatal betul. bolehlah kau nikahkan. Nah, jadi idenya dari kita, tapi kita pakai lidah orang-orang tua yang didengar. Kira-kira bapak kamu itu cakap siapa yang dia dengar? Ayah saya ini pegawai Pemprov, Pak. Kalau atasan dia ngomong, insya Allah acari atasannya ngomong. Ayah saya ini ngefan betul sama Ustadz Fulan, Pak. Panggil Ustadz itu, suruh Ustadz. Ada imam di masjid Jabal Arafah namanya Ustadz Haruna Hasim. Ayah saya jamaahnya, Pak. Panggil Ustadz Haruna. Ustadz, tolong ngomongkan ke dia, kata Ustadz Haruna. Bagus betul kalau anak bapak itu nikah. Iyalah, saya setuju lah kalau gitu. Makan dan minum sambil duduk, tapi saya pernah disuruh minum sambil berdiri waktu minum air zam-zam, Pak Ustaz. Pas minum air zam-zam, berdiri. Mana? Ada dalilnya tak, Pak Ustaz? Rana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrabu zam-zam qa'iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam minum air zam-zam berdiri. Lah, kata Ustaz Samad minum duduk. Kenapa Nabi Muhammad minum berdiri? Kenapa minum air ini mesti duduk? Karena waktu duduk saringannya telentang, ketika berdiri saringannya telungkup. Minum air zam-zam berdiri tak perlu pakai saringan, karena air zam-zam air yang tersuci di dunia. Dua kosong orang yang mengejek Nabi SAW. Ini Nabi kalian ini pelintat-pelintut nih. Suruhnya orang minum duduk, dia sendiri minum berdiri. Kau yang mengejek Nabi Muhammad, nampak jahilmu dua kali lipat. Kenapa minum berdiri? Nabi minum berdiri karena air zam-zam tak perlu disaring, air yang paling suci di dunia. Waktu saya pergi ceramah ke Kuala Lumpur, ada bapak-bapak punya air penyaring dari Jepang. Jepang, made in Japan. Made in China tak laku sama dia. Lalu kemudian datanglah orang Jepang tadi, kata si bapak tadi, hebat air yang disaring pakai ini. Oh hebat pak. Tunggu sebentar ya, dia masuk ke kamar, dibawanya air zam-zam. Tolong bandingkan sama ini. Loh kok lebih bersih ini? Ini dari Mekah ya, kata dia. Iya, tahu juga rupanya dia. Walaupun dia tak bersunat, tahu dia mana air ini. Itulah hebatnya. Gimana cara menghadapi suami yang susah bangun untuk sholat subuh, Pak Ustadz? Idealnya, ini yang bertanya nih pasti perempuan. Idealnya, bapak tuh yang membangunkan ibu. Diambilnya air, memercikkan air ke wajah ibu untuk ngajak tahajud. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru pengantin baru kemarin, wake up my honey. Wake up my darling. Mestinya begitu. Tapi nasib ibu, apa boleh buat, jangan ibu mengutuk nasib. Bagaimana Pak Ustadz, dalam hadis pun dikatakan sebaliknya, si istri pun boleh memercikkan air. Cuma hati-hati, takutnya dia preman tengik ditembak. Oleh sebab itu, bang, abang sholatlah bang, aku tak mau sekamar sama babi hutan bang. Bayanglah bang, sekarang umur ini cepat matinya bang. Karena ada lagunya tuh bang, orang kaya mati, orang miskin mati, orang mati, abang pun akan mati. Sembayanglah bang, nah, insya Allah sembayang dia. Tengoklah tuh bang, ada orang batuk mati, minum kopi mati. Masa ada orang minum kopi mati? Ya kopi Mirna kemarin mati deh bang. Saya ingin mendaftar haji seizin suami saya. Apakah boleh saya berangkat haji tanpa suami atau tanpa mahram, Pak Ustadz? Pendapat Imam An-Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, kalau keberangkatan itu untuk haji dan ada aman perjalanan, maka boleh tanpa mahram. Aman, suami izin, aman perjalanannya. Ada ketua kloter, ada tim pembimbing ibadah, ada dokter, tiga orang yang dibiayai oleh negara. Lalu kemudian pula ada security, aman, maka boleh berangkat. Bukan kata Abdul Somad, jangan salahkan Abdul Somad. Saya ngutip-ngutip aja nih, kalau mau marah, marah sama imam-imam, jangan sama saya. Mohon jelaskan tentang pajak 2,5%. Mana ada pajak 2,5%? 15% pajak. Pajak pendapatan, itu zakat. Apakah boleh dikumpulkan dulu selama setahun, setelah itu baru didistribusikan di kampung halaman? Maka zakat itu siapa yang kena zakat? Yang berpenghasilan 85 gram. Ingat, 85, 85, 85, 85, 85. Jangan keluar dari sini jadi 58. Dalam perjalanan hidup ibu bapak tahun 85, apa yang paling berkesan? Ingat itu, 85 gram emas. Kalau penghasilanku sebanyak itu, maka aku sudah kena zakat. 85 gram sekarang harga emas 500 ribu, maka 85 kali 500 sama dengan 42.500.000. Dibagi 12 bulan. 42.500 bagi 12 sama dengan 3.600. Payah ngitung 3.600, 4 juta. Siapa yang berhasilan 4 juta, keluarkan zakat 2,5%, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000. Yang punya zakat, yang punya duit 4 juta, zakatnya 100.000. Pak Ustadz, saya keluarkan 100.000 tiap bulan atau total 1.200.000? Bagus tiap bulan. Ah, kan sama aja 1.200.000. Jumlahnya sama, setannya beda. Kalau 100.000 ringan. Tapi kalau sudah 1.200.000, alladzi waswisu fi sudur. Mau kemana bro? Mau bayar zakat. Berapa? 1.200.000. HP Android 1.300.000. Tengok. Kalau jin yang menggoda kita, bisa kita bacakan ayat kursi. Ini kawan sekantor kita. Kita bacakan sama dia, hafal pula dia dari kita lagi. Maka kalau kita bacakan Allahu qayyum la ta'khudhu sinatun. Kenapa kau bacakan aku? Aku mau bayar zakat, kau goda-goda juga. Tulis besar-besar nih, jangan menggoda saya karena saya rentan tergoda. Seandainya uang pajak pendapatan 2,5% boleh dikumpul, apakah bisa penggunaannya dialihkan untuk membeli kurban? Ini orang terlalu cerdas. Sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Hanya zakat saja untuk zakat. Adapun untuk kurban, kau berkurbanlah saudaraku. Berkurban itu hukumnya wajib menurut mazhab Hanafi. Alhamdulillah. Menurut mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, sunat mu'akkad. Saya Syafi'i. Kurbanlah. Fasalli li rabbika wanhar. 2,5 juta. Ingat, duit yang kau simpan tak mau keluar, akan keluar juga dengan caranya sendiri. Meletuplah ban, datanglah sakit. Saya bukan nakut-nakuti. Peganglah. Silakan, akan keluar dengan caranya sendiri. Ingat, tengok, waspada. Saya ingin mengakikahkan anak saya, tapi saya belum diakikahkan. Mana yang lebih utama? Mengakikahkan anak saya, karena biaya tak cukup, Pak Ustaz. Akikah saya itu tanggung jawab ayah saya. Akikah anak saya itu tanggung jawab saya. Ketika saya punya duit 2,5 juta, saya lunasi tanggung jawab ayah saya atau tanggung jawab saya? Tanggung jawab saya. Saya punya duit 2,5 juta, anak lahir, maka saya akikahkan anak saya. Setelah saya akikahkan anak saya, rezeki bertambah, sekarang ada duit 5 juta, 2 ekor kambing. Maka saya boleh mengakikahkan diri saya. Bapak ibu yang belum akikah, malam ini ada duit, langsung cari kambing. www.kambing.com. Assalamualaikum Pak Kambing. Salam. Bisa tolong carikan kambing ya besok. Besok siapa yang mau akikah besok, tolong kirim alamat, saya insya Allah datang ke sana. Tapi kalau umur sudah 40-30, akikah saja. Jangan minta ayun pakai marhaban. Marhaba ayanun. Oh, sangka yang diayun cucu. Oh, penyatuknya itu duduk. Apa hukumnya mengakikahkan anak yang sudah meninggal dunia? Kalau anak itu sudah ditiupkan roh, umur berapa ditiupkan roh? 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging, 120 hari gugur dia 5 bulan atau setelah lahir 2-3 hari mau diakikahkan orang tuanya, hukumnya mubah. Kalau 7 hari sunnah, tak bisa 7 hari 14, tak hari ke 14 21, 21 tak bisa, tak usah tengok tanggal lagi. Uwais Al-Qarni, dalam hidup kumpul berjamaah pasti banyak perbedaan pendapat. Bagaimana menyikapi orang yang suka menjudge orang lain sebagai ahli bid'ah? Tolong berikan penjelasannya. Kalau bisa berikan rujukan dalilnya. Tidak boleh. Ini saya kutip pendapat Ustadz Abdullah Hadrami, saudara kalangan salafi dari Malang. Apa kata Ustadz Abdullah Hadrami? Murid langsung Syekh Ibnu Utsaimin, 4 tahun mulazamah dengan Syekh Utsaimin di Makkah, di Saudi Arabia. Jangan menuduh saudaramu pelaku bid'ah kalau perbuatan itu tidak disepakati ulama bahwa dia bid'ah. Ketika kau katakan, hei pelaku bid'ah, maka bid'ah sama dengan hei dolalah, dolalah sama dengan hei penghuni neraka. Hati-hati. Selama masih ada dalilnya, tak boleh kau katakan itu perbuatan bid'ah. Tapi kalau sepakat ulama bahwa itu bid'ah, maka kau mesti menegakkan bendera kebenaran. Bid'ah batil, haram. Tapi selama dia tidak bid'ah, ada dalilnya. Dalil dari jauh, dalil dari dekat, dalil am, dalil khas. Tak boleh kau katakan bid'ah. Apakah jodoh juga harus wajib kita selipkan di doa? Minta rezeki kepada Allah. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiba. Istri itu rezeki atau tak rezeki? Rezeki. Duit rezeki, kebun rezeki, rezeki, istri rezeki. Makanya kita diajarkan doa. Rabbana hablana min azwajina. Berikan kepada kami istri. Wazurriyatina anak-anak. Qurrata a'yun, yang sejuk dipandang mata. Keluar kita dari rumah panas, begitu menengok dia, sejuk mata kita menengok. Masya Allah. Sedang lelah, di kantor ditekan atasan, di jalan kena razia pula. Begitu sampai di rumah, datang dia membawakan sejuk rasa abang. Iya bang, baru kehidupkan nasi gitu. Maka mintakanlah. Boleh saya sebut namanya Pak Ustadz? Boleh, tapi jangan kuat-kuat. Ya Allah, berikanlah aku istri yang salihah. Sebutnya kuat, rupanya abang dia pula di sebelah. Adik, gutu kata dia. Bagaimana ijab kabul ketika anak perempuan saya? Bagaimana ijab kabul ketika menikahkan anak perempuan saya? Sedangkan anak perempuan saya itu dulu hamil di luar nikah. Bagaimana menikahkan anak perempuan saya itu? Bisakah saya menikahkannya? Bagaimana ijab kabul ketika menikahkan anak perempuan saya, sedangkan anak perempuan saya itu dulu hamilnya di luar nikah? Orang yang menikah dalam keadaan istrinya itu hamil, nikahnya sah. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu. Kalau anaknya lahir tak perlu diulang, sah, jangan diulang lagi, karena sudah sah. Yang jadi masalah setelah anak ini lahir muncul empat. Pertama, anak yang lahir itu tak boleh pakai bin dan binti bapaknya, karena tak ada hubungan nasab. Dua, kalau anak itu lahir laki-laki, lahir adiknya perempuan, perempuan, perempuan, perempuan, maka dia tak bisa jadi wali bagi adik-adiknya. Karena dia saudara seemak, saudara seayah yang bisa jadi wali, saudara seibu tak bisa jadi wali. Tiga, kalau ayah ini mati, si anak tak dapat harta warisan. Empat, kalau anak ini gadis, dipinang orang, bapak tak bisa menikahkannya. Walinya siapa? Fasultan waliun man la waliya laha. Walinya wali hakim. Pak Kua menikahkan. Pak Kua, ada yang mau aku bicarakan empat mata. Kata Pak Kua, jangankan empat, tiga pun bisa. Aku 25 tahun lalu bukan orang baik Pak Kua, sekarang memang baik. Kata Pak Kua, memang aku tengok tanda-tandanya. Sudikah Pak Kua menikahkan anakku ini? Insya Allah. Tapi Pak Ustaz, masa saya tak bisa menikahkan dia? Rambutnya, darahnya, air liurnya sudah kami periksa di rumah sakit di Singapura. Ini kata DNA anak saya. DNA tak laku, Mas Bro. Tak laku. Al-waladu lil firas. Anak diakui kalau setelah akad baru hamil. Sebelum akad. Salah saya apa? Salah kau mau tahu? Aku kasih tahu. Iya, mencoblos sebelum hari H. Itu salah. Tak sah menurut KPU. Mohon doa Ustaz, ibu saya sakit stroke, semoga Allah mengangkat penyakitnya. Nanti di akhir majelis kita memohonkan doa itu dikabulkan Allah, bukan karena lidah Abdul Somad. Ada orang tua yang tak pernah ceramah, bukan dari Mesir, tapi lidahnya basah karena zikir kepada Allah. Ada anak muda yang senantiasa beribadah, qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ada ibu-ibu yang membesarkan anak soleh-solehah, lalu saya berdoa, amin, kata dia. Gara-gara aminnya itu bergetar tiang aras, bergoncang pintu-pintu langit, terbuka karena doa dia. Nanti di akhir majlis. Itulah mengapa kita berdoa di akhir majlis. Nanti kita mohon pada Allah. Tapi tunggu kertasnya habis dulu. Bagaimana pelaksanaan ibadah puasa Daud sementara kita sedang puasa Senin Kamis? Kalau mau puasa Senin Kamis saja. Senin Kamis. Kalau mau puasa Daud aja. Puasa hari Ahad, hari Senin makan. Puasa hari Selasa, hari Rabu makan. Puasa hari Kamis, hari Jumat makan. Begitu. Kalau dicampurnya Senin puasa Daud, kacau balau jadi hitungannya. Tapi kalau mau dibuatnya juga tak apa-apa. Begitu kata Syekh dalam petawa Syabakah Al-Islamiyah dan Syekh Abdullah Bal-Faqih. Yang mencampur tak apa-apa. Tapi idealnya itu pilihan. Saya sanggup puasanya 8 hari, Senin, Kamis. Saya sanggup 15 hari, puasa Daud. 8 atau 15, semuanya. Ya tak apa-apa, puasa semua. Siapa yang puasa semua? Puasa dahar namanya. Aisyah radhiyallahu anha. Buka dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, Imam Az-Zahabi. Aisyah radhiyallahu anha, puasa dahar setelah Nabi Muhammad meninggal. Ini kertasnya kecil aja, tapi pertanyaannya hebat. Apakah orang yang kerja di perusahaan rokok gajinya haram? Ah, kan hebat kan? Kecil dia memang, tapi cabai rawit. Banyak orang sakit hati. Yang tak ketawa sakit hati. Kalau dia berkeyakinan rokok itu haram, maka bekerja haram, menjual haram, kena haram. Kalau dia berkeyakinan rokok itu makruh, maka sama macam jual jengkol. Sama macam kerja buat kerupuk jengkol. Fatwa Syekh Muhammad Nasir Farid Wasil Mesir, rokok haram. Fatwa Syekh Ibn bin Bas, ulama Saudi Arabia, rokok haram. Fatwa Syekh Ali Jum'ah Mesir, rokok haram. Fatwa Majelis Ulama Indonesia, rokok haram bagi ibu hamil. Ibu menyusui, anak kecil, orang tua, orang sakit. Adapun kalau tak ada unsur ini, makruh. Ah, saya makruh rupanya. Nah, jadi pilihlah fatwanya yang mana. Ustaz merokok apa tidak? Saya tak merokok. Ada namanya Kiai Haji Lukman Syarif. Dia ketua Majelis Ulama Dumai yang lama. Kata dia, ada seorang kiai. Di belakang rumah kiai ini ada kebun nanas, kacang, ubi. Suatu malam datanglah segerombolan babi. Besok pagi dia buka jendela, nanasnya habis, ubinya habis, kacangnya habis, diseruduk babi. Yang tak dimakan oleh babi, tembakau. Ternyata dalam dunia babi, tembakau haram. Kata, ini bukan kata saya, jangan marah sama saya. Saya kan ngutip-ngutip aja. Kata Ustadz Lukman Syarif, dia sedang berangkat haji sekarang, haji mabrur. Apakah saat talak pertama langsung diucapkan talak tiga? Balik ke rumah, dia katakan, kau sudah kutalak tiga sekaligus. Talak tiga, tiga bentuk. Talak tiga, dua bentuk. Yang pertama, kau kutalak tiga. Atau dia katakan, satu majelis, tiga kali. Kutalak engkau, kutalak engkau, kutalak engkau. Tiga bentuk. Bentuk pertama, kau kutalak tiga. Bentuk kedua, kutalak engkau, kutalak engkau, kutalak engkau. Macam iklan TV. Yang ketiga, kutalak engkau talak seratus. Nah, itu bentuknya. Maka ketiga bentuk ini jatuh talak tiga. Menurut mazhab Syafi'i, jatuh talak tiga. Maka kalau sudah jatuh talak tiga, tidak boleh menikah hatta tankiha zaujan ghairah, sampai dia menikah dengan laki-laki lain. Disitulah setan datang. Biasanya kalau sudah jatuh talak tiga, tak ada yang lebih cantik di dunia ini daripada jelo. Apa jelo? Janda lama. Maka setan menggoda, kau mesti balik ke janda lama, kau mesti balik, kau mesti balik, mesti balik. Akhirnya muncullah ide mencari orang lain untuk nikah. Itu yang disebut dengan nikah Cino buto. Dicari Cina-Cina yang buta zaman dulu juga. Kau nikah sama janda kau, oe. Tapi jangan kau pegang-pegang dia, ya. Ya, nanti setelah nikah habis itu kau ceraikan, ya. Ya, ini ku kasih duit, ya. Ya, begitu udah diakad sampai mati tak diceraikan. Tahankan. Maka pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Mengapa pada saat imam selesai membaca surat Al-Fatihah, makmum mengucapkan amin? Sunnah. Idza ammanal imam, kalau imam mengucapkan amin, fa'aminu, maka kau ikut. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang pernah kau berikan kepada mereka, Nabi. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan Yahudi, waladdallin, bukan jalan Nasrani. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Amin. Amankanlah. Amin. Percayalah. Amin. Jujur. Amin. Jujur. Amin. Percayalah. Amin. Amankanlah. Amin. Kabulkanlah empat bentuk. Jadi jangan, ini banyak orang sekarang doa. Amin. Amin. Apa? Amin. Amin. Apalagi yang di FB. Amin, amin, amin, amin, amin. Bagaimana jika di luar sholat, Pak Ustaz? Di luar sholat tetap mengaminkan. Karena doa, setiap doa diaminkan. Amin ya Allah. Amin. Amin. Ada pula satu orang, semua mengucapkan amin, deadline. Bapak. Kenapa kau bilang bapak? Rupanya mu'alab baru masuk Islam, mertuanya namanya amin. Tak berani. Pak Ustaz, saya mau tanya, sebelumnya saya tak pernah sholat dan banyak dosa yang saya lakukan, tapi sekarang saya dan istri saya alhamdulillah sudah sholat dan mulai mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah, saudaraku, kau sudah kembali ke jalan Allah. Tapi kenapa semenjak saya mulai bertobat, musibah dan masalah yang datang silih berganti? Apa tobat saya dan istri saya tak diterima Allah? Justru Allah membersihkan segala dosamu. Hatta yamshi 'alal ardi, sampai orang yang bertobat itu berjalan di atas muka bumi, laisa 'alaihi khathiah, tak ada dosanya walaupun sebesar ujung jari. Allah sayang kepada engkau, Pak. Allah sayang kepada engkau, Bu. Dibersihkan yang kau sebersih-bersihnya. Tetangga saya itu tak pernah sholat, tak pernah puasa, tapi hidupnya nyaman, adem, ayem. Justru dia sedang dimainkan Allah dengan istidraj. Sanastadrijuhum, kami ulur mereka. Kuulur umur panjang, kuulur rezeki banyak, kuulur. Sampai akhirnya, idza akhadahu lam yufridhu, ketika Allah hukum dia, tak disisakan Allah sedikit pun. Ketika kau diuji Allah, bersyukurlah, husnuzan pada Allah, bahwa Allah ingin membersihkanmu sebersih-bersihnya. Ana inda husni zanni 'abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepada aku. Ustaz, apa perbedaan antara manhaj dengan mazhab? Apakah boleh bertaklid pada satu mazhab? Manhaj, metode, cara. Cara menyikapi hidup, mengambil manhaj salafus saleh. Salaf tiga generasi pertama. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Summa alladhina yalunahum, seabad sesudah itu. Summa alladhina yalunahum, seabad sesudah itu. Manhaj salafus salih. Manhaj salaf dalam memahami ayat mutasyabihat, tafwid, serahkan kepada Allah. Madhab, pendapat ulama. Bagaimana Imam Syafi'i mengambil ayat Quran, hadis Nabi, lalu mengeluarkan suatu hukum dengan sebuah metode. Maka disebut madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Hambali, madhab Hambali, madhab Maliki. Boleh tak mencampur mazhab, Pak Ustaz? Kalau paham mazhab, saya sampai hari ini tak berani mencampur mazhab. Saya beramal dengan mazhab Syafi'i saja. Saya paham mazhab, Pak Ustaz. Di mana kau belajar? Kemarin ikut grup 2 hari. Maka saya anjurkan pengajian, bukalah pengajian 4 mazhab. Kitab yang dibaca, mukoror yang dipakai di gontor. Al-Fiqhul Islam, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Imam Ibn Rushd. Karena kalau tak paham nanti ibadahnya jadi kacau balau. Cara wudhunya Syafi'i, diambilnya air, basuhnya sikit, pergi undangan, sampai di tempat undangan dipegangnya tangan mempelai perempuan, selamat ya. Menurut mazhab Syafi'i itu sudah batal. Habis itu pergi dia ke masjid, sholat. Kau tak berwudhu tadi, wudhuku tak batal. Kau sentuh tangan mempelai perempuan, mazhab Maliki kan tak batal. Cara wudhu kau Syafi'i, membatalkannya kau pilih ke Maliki. Ini sungsang ini. Kacau ini. Ya. Makanya konsisten pada satu mazhab, lebih selamat. Ustaz, hadis tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi lah. Imam Mahdi akan datang di akhir zaman, salah satu tanda hari kiamat. Hadis tentang Imam Mahdi, kata Abdurrahman Ibnu Khaldun, hadis Imam Mahdi tak bisa dipakai. Padahal hadis Imam Mahdi ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu palsu. Setelah ditelusuri, saking banyaknya orang ngaku-ngaku Imam Mahdi pada zaman Ibnu Khaldun, Ibnu Khaldun mau menutup, tak ada Imam Mahdi. Imam Mahdi ada, berdasarkan hadis sahih, dia akan datang pada akhir zaman, menyelamatkan umat ini. Dan setelah dia turun, semua orang lalu kemudian sampai tak ada lagi, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat Sampai ada orang masih ada menyatakan yaqulu Allah Allah. Selama ada orang mengatakan Allah Allah, tak akan ada terjadi hari kiamat. Insyaallah kita beriman, beramal soleh, tak sempat menyaksikan itu insyaallah. Amin. Makanya tiap hari kita katakan Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Jauhkan kami dari fitnah hidup. Apa itu? Menyaksikan dajjal, menyaksikan azab yang luar biasa. Bagaimana kondisi umat saat itu yang berbangsa-bangsa dan bermazhab-mazhab ketika Imam Mahdi datang? Orang-orang yang benar hatinya, benar niatnya, benar ucapannya diberikan Allah bimbingan untuk mengikut Imam Mahdi. Makanya kita ini disuruh beramal soleh. Illal ladzina amanu, beriman, wa amilus solihati, beramal soleh. Maka ada kecondongan hati untuk membimbing kita untuk ikut kepada kebenaran. Apa ciri-ciri bahwa dia Imam Mahdi, Pak Ustaz? Dia membawa kepada kebenaran. Namanya keturunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasabnya sampai, dan orang beriman diberikan kecondongan hati untuk ikut kepadanya. Sebagaimana condongnya hati Sayyidina Abu Bakar Siddiq kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana condongnya hati Sayyidina Umar kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hati orang beriman ni antara jari jemari Allah. Selalu kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi, kokohkan hatiku ala dinik, ala ta'atik, dalam agamamu dan dalam ketaatan kepada. Ustaz, bagaimana sholat orang yang tidak menjalankan, mengamalkan syarat dan rukun sholat? Batal. Makanya mesti tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, supaya jangan sampai sholatnya batal, dia sangka sholatnya tetap sah. Beli buku fikih Islam Sulaiman Rashid. Tipis. Sulaiman Rashid orang Lampung, tamat Al-Azhar tahun 1935, punya kitab fikih Islam. Beli, harga 40 ribu. Kalau naik tak tanggung jawab saya. Nanti setelah baca itu baru paham. Untuk yang dasar, nanti setelah paham fikih Sulaiman Rashid, baru fikih perbandingan mazhab, fikul islami wa adilatu Syekh Wahbah Suhaili, atau fikih empat mazhab Syekh Abu Bakar Al-Jazair. Ya, 15 menit lagi insyaallah sampai pukul 10 ten, habis. Yang tak terjawab akan kami bawa pulang ke Pekanbaru. Nanti akan ada videonya, judulnya Oleh-oleh dari Kepri. Kumpulkan yang dari Bintan, yang dari Lingga, yang dari Dai, yang dari itu kita kumpulkan semua. Nanti cari di internet Oleh-oleh dari Kepri. Enter. Apakah pada saat doa kunut boleh membalikkan tangan saat bacaan ayat tolak bala? Ya, ketika sorban di sebelah kanan, waktu sholat istisqa, sorban di sebelah kanan, ya Allah turunkanlah hujan, maka disuruh pindahkan ke sebelah kiri supaya berubah keadaan. Begitu juga saat berdoa, ketika minta bala, doa supaya dijauhkan. Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal fahsha wal riba wal zina wal munkar wal suyuf wal mukhtalifa wal nahal wal mi'an ma zahara min hawa wa watan min baladina hadha khasara min buldani muslimin amma. Minta kebaikan, menolak keburukan. Di mana bisa kami tengok, Pak Ustaz? Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Apa tanda-tanda amalan ibadah kita diterima oleh Allah? Ada perubahan. Ada perubahan. Dulu dia itu Pak Ustaz, sebelum pergi haji, buat celana pendek aja. Sekarang makin pendek. Berarti tak diterima Allah. Dulu itu Pak Ustaz cakapnya kasar, nyelekit kalau ngomong Pak Ustaz, sakit jantung kita. Tapi sekarang setelah ngaji lembut, menetes air mata kita nengok dia Pak Ustaz. Bagus. Dulu pelitnya minta ampun Pak Ustaz. Setelah ikut pengajian ini, oh setiap ada kotak langsung dia kasih bantuan. Berapa? 5.000 perak. Jadilah daripada tidak sama sekali. Saya miliki utang yang sudah lama terhadap seseorang. Sekarang saya mau melunasinya, tapi saya tak tahu lagi di mana tempatnya. Carilah di Google. Apa boleh saya kasih ke masjid, Pak Ustaz? Pertama cari ahli warisnya. Tak ada, Pak Ustaz. Maka serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, maslahah ammah, kepentingan umum. Mengembalikan uang umat kepada umat. Panti jompo, panti yatim, MDA, pondok pesantren, masjid, kasihkan. Pak, ini uang apa, Pak? Ambil aja lah, saya tanya-tanya. Mengapa laki-laki diharamkan pakai perhiasan emas, Pak Ustaz? Karena emas itu pakaian orang kaya. Robek hati orang miskin menengok cincin emas. Pak, katanya di lampu merah. Makan, Pak. Nah, kata orang kaya. Nah. Sakit hati dia menengok. Yang kedua, karena emas itu pakaian orang surga dengan sutra. Siapa yang pakai itu nanti di dunia, di akhirat tak pakai lagi. Setelah diteliti-teliti ada jawaban baru. Ternyata emas itu mengeluarkan butiran-butiran debu-debu. Ketika dipakaikan dia ke dalam, maka butiran debu-debu emasnya itu masuk ke dalam darah. Maka menyebabkan penyakit-penyakit yang tua belum masanya. Alzheimer nama penyakitnya. Ah, itu tak boleh. Rantai emas ada di internet, rantai emas, gelang emas tiba-tiba mengkerut badannya gara-gara suka pakai emas. Perempuan gimana? Kalau perempuan masuk dia ke dalam, dia keluar lagi lewat menstruasi. Bapak-bapak yang menstruasi boleh pakai. Bagaimana hukumnya bermakmum pada imam di hari Jumat sementara pak imamnya berbicara pada saat khatib berkhutbah di atas mimbar? Imamnya berbicara kepada khatib di atas, imamnya di bawah. Padahal kata hadis riwayat Abu Hurairah, "Idza qulta li sahibika ansit," kalau kau katakan kepada teman di sebelahmu ansit, diam. "Faqad laghauta," kau sudah melakukan perbuatan lagha. "Wa man lagha fala jum'atalah," siapa yang melakukan perbuatan lagha maka tiada jumatlah baginya. Tiada jumatlah baginya di situ maknanya salat Jumatnya tak sah atau tak sempurna. Tak sempurna. Makanya sudah tahu imam diam aja lah, jangan bicara. Datang kawan, "Pak Imam gimana kan?" "Subhanallah, subhanallah, subhanallah." Janganlah bicara. Sampai hati was-was orang hati. Pokoknya begitu sampai di masjid, diam. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya setiap khutbah Jumat tak pernah saya bicara. Kenapa? Nunduk aja saya. Macam udah ada settingannya. Begitu, barakallahu li walakum. Baru semua. Itulah hebatnya ya. Mana yang lebih utama, membaca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 dengan tanpa tasbih, tahmid, takbir tapi langsung baca Al-Fatihah dan berdoa, apakah amalan tersebut ada tuntunannya? Yang membaca subhanallah, alhamdulillah 33, 33, 33 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 ditutup dengan la ilaha illallah lahul mulku alhamdulillah wasyukur qadir, oh maka Allah akan mengampunkan dosanya, maingkana misla zabidil bahri, meskipun sebanyak buih di lautan. Ini hadisnya. Mana tuntunannya orang baca Al-Fatihah lalu berdoa? Sebelum baca doa, dia tawassul dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bertawassul dengan Fatihah. Mana dalilnya? Ada tiga orang dalam gua. Ketika dalam gua tadi, tertutup pintu gua. Tak bisa keluar. Yang satu bertawassul, "Ya Allah, bukakanlah pintu gua ini ya Allah. Berkat amalku dulu pernah bersedekah kepada pembantuku. Gajinya tak diambil. Kubelikan gajinya itu kambing. Lalu kambing beranak pinak. Tiba-tiba dia datang kupanggil, 'Hei pembantu, dulu gajimu tak kau ambilkan?' 'Enggak, ini ambil kambingmu semua.' Diambilnya semua ya Allah. Sampai satu pun tak disisakan. Kalau memang ini bisa aku bertawassul kepada engkau, bukakan pintu gua ini." Terbuka pintu gua. Yang satu lagi, "Ya Allah, aku punya emak, aku punya anak, aku punya bini. Aku pulang bawa susu kambing. Anakku menangis lapar, tak ku kasih. Biniku menangis, tak ku kasih. Istriku tak ku beri. Ku tunggu emakku terbangun. Kalau ini baktiku bisa, terbukalah pintu gua." Terbuka. Yang satu lagi bertawassul, "Ya Allah, aku tak kaya macam dia ngasih kambing. Aku tak pula berbakti pada emakku macam dia. Aku hampir berzina dengan sepupuku tapi tak jadi berzina karena takut pada engkau. Kalau ini bisa bertawassul kepada engkau, bukakanlah pintu gua." Itu dalil boleh bertawassul sebelum berdoa. Maka orang tadi sebelum berdoa bertawassul dengan baca Al-Fatihah umul Quran. Setelah itu dia baru berdoa. Apa dalil berdoa bersama? "La yajtami mala'un," sekelompok orang berkumpul, "fayad'u ba'duhum," berdoa satu orang, "wa yu'aminuhum sa'iruhum," diaminkan yang lain, "illa ajabahumullah," Allah mengabulkan doa mereka. Berdoa satu orang, diaminkan oleh yang lain, Allah mengabulkan doa mereka. Doanya jangan panjang-panjang dan doanya jelas ujungnya. Ini banyak juga imam berdoa tak jelas ujung. Salam fiddin. Maut. Maut. Maut. Macam doa imam kita tadi lah, kan jelas. Amin. Karena anak-anak kita yang sholat itu, mereka sholat tapi juga belajar. Saya sudah ceramah hampir 2 jam, anak-anak masih tetap tegak. Mereka ini belajar, otaknya nangkap. Saya tak pernah menghafal doa salamatan fiddin wa afiatan fil jasad. Kok Ustaz bisa hafal? Mendengar. Jadi anak-anak itu pulang dipanggil oleh maknya. Nah, sini bacakan doa selesai sholat. Maun. Apa maun-maun aja nih? Entah lama begitu kata Pak Imam tadi gitu. Yang tak boleh itu kita membuat Nabi tak pernah dalam ucapannya pun tak pernah. Makanya jangan ditanya, pernah tak dibuat Nabi? Pernah tak dibuat Nabi? Pernah tak dibuat Nabi? Sunnah itu ada 3 mas. 1 qauli, ucapan. 1 fi'li, perbuatan. 1 takriri, ketetapan. Orang yang mengatakan mesti pernah dibuat Nabi sudah menghilangkan 2/3 sunnah. Jadi ada sunnah yang tak dibuat Nabi. Nah ini mesti dipahami tentang masalah ini. Apa hukumnya tidak membagikan zakat mal tapi disimpan di bank, dipinjamkan kepada yang tak termasuk 8 asnaf sedang memainkan api neraka? Maka zakat mesti disalurkan kepada 8 asnaf. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ingat, ini bisa berubah menjadi api neraka. Kau menjadi amil, kau menjadi pengurus, kau menjadi orang yang dituakan, kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini milik umat, bagikan kepada umat. Kalau tidak, kita akan menerima azabnya yang tak dapat kita rasakan sekarang, tapi di akhirat nanti naudzubillah diletakkan batu kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Naudzubillah. Bagaimana cara langkah-langkah bertobat nasuha dan benar-benar terbebas dari dosa zina berhubungan badan menurut Al-Quran? Sudah menikah? Sudah Pak Ustaz. Gali tanah, masukkan setengah, lempar pakai batu sampai mati. Selesai masalah. Sudah menikah? Belum menikah. As-syaikhu az-zaniyatu pezina perempuan, wa-zani pezina laki-laki. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuk 100 kali. Dua-dua hukum ini tak bisa dilaksanakan karena tak ada perangkatnya, tak ada khilafah Islamiyah. Oleh sebab itu bagi yang sudah berzina, menikah maupun belum, anak lajang maupun sudah berumah tangga, maka bertaubat nasuha saja. Langkah pertama, namin muslimin yudzini mudamban, kalau ada orang yang berdosa, summa yatathahhar, mandi taubat. Mandi taubat gimana Pak Ustaz? Macam mandi wajib. Mana yang basah duluan Pak Ustaz? Terserahlah, mau kaki mau kepala. Kebetulan melompat dia di kolam renang, kaki duluan. Salto dia di sungai, kepala duluan. Terserah, yang mana duluan basah, terserah. Setelah mandi taubat, sholat sunat taubat 2 rakaat. Usolli sunat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Setelah itu banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak berinfak, banyak-banyak bersedekah. An-nadamu fi qalbi, menyesal dalam hati. Al-iqraru bil lisan, banyak istighfar di lidah. Al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tak balik untuk selamanya. Minta ampun pada Allah. Namanya buang, nomornya buang, kontak di FB buang. Jangan lagi kontak. Hai. Godain kita dong. Pak Ustaz, saya berzina dengan mantan Pak Ustaz. Kok bisa jumpa? Saya cari di FB. Saya ketik namanya, ketemu. Terus, say hello, apa kabar anakmu? Foto suamimu mana? Masih gantengan aku ya? Akhirnya kami pun makan siang bersama Pak Ustaz. Terus, no free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Terjadilah apa yang terjadi. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Kalau kita sholat, kemudian anak saya cowok belum sunat apa belum sholat, kemudian nempel ke badan saya, itu hukumnya sholat saya gimana Pak Ustaz? Sah apa tak sah? Anak tadi kalau belum bersunat, maaf cakap, laki-laki, ujungnya itu senapan belum dipotong. Maka ada namanya kulfah, dibalik kulfah itu hasyafah, antara kulfah dengan hasyafah mungkin ada najis. Tapi kalau sudah dicucinya bersih, ada orang sholat, digendongnya anaknya. Sholat digendong anaknya, saya foto. Kebetulan saya masbuk, saya tengok ada orang gendong anak sholat, saya foto. Saya kirim ke kawan saya di Komisi Fatwa MUI. Saya tak ada komen, saya kirim aja di komennya. Zaman Nabi tak ada Pampers. Itu komen dia. Apa maknanya? Kalau ada orang menyebut zaman Nabi, kan ada orang sholat gendong anak. Memang betul, ketika anaknya digendongnya, anak itu tak terkencing. Orang sekarang anaknya pakai Pampers, sudah kencing 2 kali dia tak tahu. Dia sholat membawa najis. Kalau tak membawa najis sah, kalau membawa najis maka sholatnya tak sah. Kita pun sholat kan bawa najis Pak Ustaz. Ini kan ada najis di dalam. Di dalam tidak apa-apa. Keluar dia dari salah satu lubang baru. Ini tentang masalah. Karena belum sunat masih ada najis Pak Ustaz. Kalau ada najis tidak bisa, batal. Cuci bersih dia, habis itu bawa sholat. Jangan pakai pampers, kencing dia berhenti kita. Tak kencing dia, selamat. Doa-doa lah selama itu jangan tumpah. Bagaimana kalau bangun tidur lalu telah lewat satu waktu sholat? Bagaimana cara menunaikan yang telah lewat itu? Ini apa pula sholat? Kalau pulang ke rumah malam jam 4, setengah 5, jangan tidur. Main apa, baca Quran, tahajud, tunggu, tunggu sampai azan. Kalau tidur setengah 5, pasti lewat subuh. Setelah lewat baru SMS Ustaz. Ustaz, gimana nih terlambat subuh? Tak ada, pokoknya jangan. Udah jelas-jelas jam setengah 1, kejap lagi azan. Tunggu, baru tidur. Tidur, kalau udah tertidur gimana Pak Ustaz? Ini saya berat menjawabnya, nanti ini dijadikan alasan. Sikit-sikit tertidur, sikit-sikit tertidur, sikit-sikit tertidur. Langsung sholat. Benarkah kita sholat tidak perlu membaca niat? Seperti di salah satu ustadz di YouTube. Allahu Akbar. Tak diucapkannya niat di mulut. Sah. Mahallun niyati al-qalbu. Tempat niat di qalbu. Qalbu artinya hati. Kalbu artinya anjing. Tempat niat itu di sini. Bukan di sini. Kenapa kita diajarkan usolli fardal maghribi? Karena kita was-was. Jangan sampai was-was. Allahu Akbar. Salat zuhur apa salat asar? Salat maghrib atau salat isya? Was-was. Maka untuk menghilangkan was-was, qasar, ta'arat, ta'ayin. Salat apa nih? Salat zuhur. Usolli fardu zuhri. Berapa rakaat? Arba rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa jadi imam? Ma'muman. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Makanya dalam mazhab Syafi'i dianjurkan, dalam mazhab Maliki dan Hanafi tidak dianjurkan, illa kecuali lidaf'il waswasah, menolak waswasah boleh. Jangan kelahi gara-gara ini. NU pakai usolli, usolli fardhu. Muhammadiyah enggak pakai usolli. Dua-duanya sah. Jangan kelahi gara-gara ini. Kelahi antara usolli dengan tak usolli sampai bertinju di masjid. Yang senang siapa? Yang tak sembahyang. Kenapa orang itu berkelahi di masjid? Gara-gara usolli. Untung kita tak sembahyang. Benarkah bacaan basmalah berbeda dengan sewaktu akan membaca Al-Quran? Tak ada bedanya. Mana dia? Sama. Iza qara'tal Quran, kalau kau baca Quran, fasta'iz billah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Habis itu baca bismillah dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau dalam salat apa bedanya? Tiga mazhab, Syafi'i, jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syafi'i. Kalau Hanafi sama Hambali, sir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Selama baca Fatihah sah. Yang jadi masalah mana? Allahu Akbar. Qul huwallahu ahad. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Siapa yang tak baca Fatihah? Tanggapan Ustaz mengenai beberapa alim ulama yang beranggapan bahwa sahabat membid'ahkan kunut, tanggapan mereka mengenai mengikuti pendapat sahabat Imam Besar Syafi'i membid'ahkan kunut. Tak ada. Imam Syafi'i sholat subuh membaca kunut. Buka kitab Imam Syafi'i, bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i membaca kunut subuh dalam kitab Al-Umm. Baca tulisan saya di 37 masalah populer, download di Play Store. 37 masalah populer tentang kunut subuh. Kata Imam Syafi'i, berkunut subuh, siapa yang lupa kunut subuh, sujud sahwi. Jadi jangan hiraukan pendapat yang lain. Imam Syafi'i berkunut subuh. Pas jam 10. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf banyak silap salah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.